Halaman selanjutnya. Bab 43. Baca. Orang yang tidak rela bersumpah dengan nama Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, artinya. Janganlah kalian bersumpah dengan nama leluhur kalian. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia jujur. Jika ada orang bersumpah kepadanya dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya dia rela. Barang siapa yang tidak rela, maka Allah berlepas diri darinya. Lihat, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan nama leluhur kalian. Dengan nama leluhur-leluhur kalian yang agung-agung. Man halafa billahi falyasduq. Namun kalau bersumpah dengan nama Allah, ingatlah mesti jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyardha. Dan siapa yang disumpahkan padanya, jadi ada orang lain yang bersumpah pada kita dengan nama Allah, sudah ridhoilah itu. Misalnya ini walaupun dia bohong ya. Walaupun dia bohong, demi Allah ini tenan, ini modalnya 100.000. Bisa enggak penjual itu pakai demi Allah itu? Bisa. Walaupun bohong bisa enggak? Bisa, sangat-sangat bisa. Tugas kita apa kalau dengar ini? Enggak usah bahas dia itu bohong atau tidak, karena dia sudah sebut nama Allah, sudah terima saja. Walaupun dibohongin setelah itu. Kenapa kita terima saja? Karena masalahnya dia bawa-bawa nama Allah. Kita agungkan dia karena dia menyebut nama Allah. Kita terima dia karena dia menyebut nama Allah. Kita tidak setuju perbuatan dia itu bohong. Wa man lam yarda falaysa minallah. Dan siapa yang tidak rela, maka Allah berlepas diri darinya. Berarti terima saja. Berarti kaitannya di sini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau bisa dicatat di sini, kalau nama Allah disebut dalam sumpah, maka kita punya keharusan untuk menerima. Maka kita punya keharusan untuk menerima. Walaupun orang yang melakukannya berdusta, tujuan kita menerima adalah untuk mengagungkan Allah. Tujuannya kita menerima adalah untuk mengagungkan Allah. Walaupun ujung-ujungnya apa tadi? Ditipu ya. Walaupun ujung-ujungnya ditipu. Kita sudah benar kita terima. Itu sudah bentuk pengagungan pada Allah. Mengagungkan Allah berarti sudah kita menjalankan untuk menyempurnakan tauhid. Lihat yang terakhir kandungan bab. Kandungan bab 1. Larangan untuk bersumpah dengan nama leluhur. Larangan bersumpah dengan nama leluhur. Nama simbah-simbah enggak boleh. Kalau ini tujuannya apa? Sumpah. Sumpah hanya boleh dengan nama Allah. Yang kedua, perintah untuk rela jika ada orang yang bersumpah dengan nama Allah kepada kita. Kita terima saja orang yang bersumpah dengan nama Allah. Tidak kita perhatikan isinya seperti apa, demi mengagungkan Allah. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak rela jika ada orang lain yang bersumpah dengan nama Allah kepadanya. Ancaman bagi orang yang tidak rela, apa ancamannya? Allah berlepas diri. Wallahu a'lam. Sampai di situ istirahat 5 menit dulu. Kan sampai jam 11 kan nanti. Sebisa 2 atau 3 bab lagi.